Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله فأولهم نوح عليه السلام أرسلهم الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث wa ya'uq wa nasra wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara suwara haula'i salihin. Kita telah mengambil awal dari paragraf atau poin-poin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mu'allif, yaitu tentang bahwa tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Di sini Al-Mu'allif ingin menekankan beberapa hal, ingin menyampaikan beberapa hal, ingin menjelaskan beberapa hal, yang dimana apabila hal-hal ini, poin-poin ini dipahami bersama, dimengerti, untuk kemudian nanti Syekh akan menyebutkan beberapa syubhat. Nah, yang sering dimunculkan oleh mereka haula al-kuburiyun. Maka topiknya berkutat seputar terkait syubhat orang-orang yang mengklaim dirinya adalah bagian dari Islam atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun pada realitanya pada bab tauhid yang dimana ini merupakan asas dari agama Islam, ternyata mereka tergelincir dan keliru. Di sini Syekh secara bertahap ingin menjelaskan. Dari pertama yang sudah kita ketahui atau kita lewati, tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam permasalahan ibadah. Ini ta'rif tauhid, yang dimana pada hakikatnya tauhid ini adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid yang lainnya. Yang dimana tauhid uluhiyah inilah yang akhirnya kemudian menjadi medan peperangan. Karena di sini Syekh ingin menegaskan sejak awal bahwa permasalahan itu permasalahan uluhiyah, bukan permasalahan yang lainnya, bukan permasalahan rububiyah. Nah, dimana permasalahan rububiyah orang-orang musyrikin pun mengakuinya. Dimana permasalahan rububiyah ini bukan, pada hakikatnya bukan sesuatu yang dipertentangkan antara musyrikin kufar Quraisy dengan diutusnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan pula tauhid rububiyah ini pula yang memasukkan seseorang ke dalam al-Islam. Maka di sini Syekh menegaskan ini tauhid yang dengannya Islam datang, yang dengannya akhirnya diperangi orang-orang yang diperangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi halal darah orang-orang yang halal darahnya dengan sebab mereka tidak mau tunduk dengan perkara tauhid ini. Kemudian Asy-Syaikh menegaskan bahwa ini adalah agamanya seluruh rusul yang Allah utus kepada hamba-hambanya, yang dimulai dengan Nuh alaihi salam sebagaimana dalilnya, yaitu secara sorohah, secara nas, hadis tentang apa? Ahlul Mauqif. Nah, Ahlul Mauqif nanti di Padang atau di Mahsyar, Ashabul Mauqif akan mengalami kondisi yang betul-betul luar biasa, yang dengannya akhirnya mereka meminta dan berharap dari Allah untuk disegerakan Al-Qadha. Akhirnya mereka datang kepada beberapa Rasul, diantaranya Nuh, untuk kemudian mengatakan, innaka awwala rasulin ba'athahullah ala ahlil ard. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, sungguhnya engkau adalah awal rasul. Dalam hadis ini jelas bahwa Nuh itu adalah rasul pertama. Nah, kenapa bukan Adam? Karena apabila kita kembali kepada ta'rif, apa bedanya nabi dengan rasul, di sini kita bisa memahami. Siapa yang masih ingat definisi dari rasul, atau apa perbedaan rasul dengan nabi, atau apa masing-masing definisi dari rasul dan nabi? Man yadkur? Permasalahan dan khilaf, namun yang rajih yang sudah sempat kita sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu rasul? Kenapa Adam kok tidak masuk atau tidak disebut dengan rasul? Nah, man yadkur lana? Endaman. Naam, Abu Faras. Orang laki-laki menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau nabi? Nabi seorang laki-laki yang diberi wahyu namun tidak bisa kembali untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu namun tidak dibebani atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini sebetulnya sebuah definisi yang disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, namun hal ini terbantah oleh sabda Rasul alaihi salatu wasalam, innahu ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum wa yundiru syarra alladhi ya'lamuhu lahum. Aukamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Hadis rawahu Muslim. Dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada nabi sebelum aku illa kana haqqan alaihi. Udah ucapan ditambah haqqan, ditambah lagi alaihi. Ini sudah takkid di atas takkid yang menunjukkan bahwa wajib. Nah, tidaklah nabi seorang sebelumku, tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali karena haqqan alaihi, wajib bagi dia untuk menyampaikan apa yang dia ketahui dari kebaikan kepada umatnya, menyampaikan seluruh kebaikan kepada umatnya, juga memperingatkan kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa nabi pun diperintahkan, diwajibkan untuk menyampaikan. Dari sisi kias, artinya kias, ini pun juga kurang bisa diterima definisi kalau nabi itu seorang yang diberi wahyu namun tidak wajib. Kaif nabi tidak wajib sementara seorang muslim saja, umat biasa. Nah, ulama Atau bahkan jangan ulama, muslim saja. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, balighu anni walau ayah. Perintah, sampaikan dari aku. Perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan. Nah, sehingga definisi ini kurang tepat. Walaupun dalilnya mereka yang mengatakan definisi ini, yang barusan kita dengar ini, itu berdalil dengan kisahnya pengangkatan Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan surat Iqra menjadi nabi. Nah, dalam masa tersebut memang belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Baru kemudian setelah datang surat Al-Muddathir, di situ ada perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Paham ini ya? Atau bagaimana sisi pendalilan ulama yang mengatakan bahwa nabi itu adalah orang yang diberi wahyu namun tidak wajib menyampaikan. Sisi pendalilannya, buktinya Rasulullah alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq ayat yang 5 yang pertama. Di situ Rasulullah mendapat wahyu. Tidak ada perintah untuk menyampaikan. Baru kemudian setelah datang surat Al-Muddathir, di situ Rasulullah alaihi salatu wasallam diangkat menjadi rasul. Di situ ada fatrah, ada masa di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Pahamin ya sisi pendalilannya. Namun tentunya terbantah bahwa hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadarrujan. Artinya bertahap. Nah, bukan karena untuk menunjukkan bahwa ketika itu Rasulullah sebagai nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan, tidak, tapi mimbab tadarruj, bertahap menyampaikan wahyu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena terbukti ketika pertama kali datang wahyu, Rasul alaihi salatu wassalam pun enggak paham apa ini hal ini. Nah, siapa yang datang kepada beliau enggak paham, ketakutan. Nah, alaih sakat dalik, bukankah seperti itu? Bala. Nah, sehingga ini definisi kurang tepat. Namun yang tepat apa? Ada yang masih ingat? Meluas kemana? Kalau nabi untuk kaumnya saja, adapun rasul kepada semua kaum. Berarti Musa diutus kepada semua kaum, bukan hanya kepada Bani Israel. Berarti kita memiliki kewajiban untuk ikut syariatnya Musa. Nah, siapa? Nam ya Abu Abdurrahman. Kalau nabi itu tidak diberi syariat baru, adapun rasul mendapatkan syariat baru. Nah, ini pun terbantah dengan kerasulannya Harun alaihi salam. Dalam beberapa surat disebutkan bahwa Harun pun termasuk rasul. Nah, namun Harun mengikuti syariatnya Musa alaihi salam. Ini sudah pernah ini kita bahas ini. Yaitu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, rasul itu diutus kepada kaumun kuffar. Nah, adapun nabi diutus kepada kaum muslimin. Wa ma'a dhalik indahum minal mukhalafat. Ini definisi yang pas. kalau Rasul itu diutus kepada orang-orang kafir. Nah, ya, kepada kaum yang ingkar, seperti itu. Musa dan Harun, Isa, ini semuanya Rasul. Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi itu diutus kepada orang-orang yang Muslimin. Mereka beriman secara umum, tapi di situ mulai ada penyimpangan-penyimpangan, tapi masih belum keluar dari keislaman mereka, tentunya masing-masing pada zamannya. Dan ini yang berlaku pada Anbiya Bani Israel. Ya, mengikuti syariatnya Musa, namun sudah ada penyimpangan-penyimpangan diluruskan oleh Nabi. Adapun Rasul, maka diutus memang kepada kaum kuffar. Makanya Adam alaihi salam, ya, bukan sebagai seorang Rasul, karena beliau adalah orang yang pertama. Tentunya kemudian setelah itu mendapatkan keturunan-keturunan yang di mana mereka pun Muslimin. Termasuk anaknya yang membunuh anaknya yang satunya itu pun masih Muslim. Belum terjadi kesyirikan, belum terjadi kufuran. Nah, sehingga Adam bukan Rasul. Nah, karena di masa Adam tidak ada seorang musyrik. Baru kemudian setelah meninggalnya Adam beberapa waktu, muncullah kesyirikan pertama kali di muka bumi di kaumnya Nuh. Maka akhirnya diutus Nuh alaihissalam. Paham ini ya? Ini mengapa Nuh menjadi Rasul pertama. Karena di zaman beliaulah, kurang lebih sebelum munculnya beliau, muncul kerusakan atau kesyirikan di muka bumi, untuk kemudian Allah utus kepadanya Nuh alaihi salam. Yang ditutup akhir dari penutup dari Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau itulah yang menghancurkan patung-patung dan gambar-gambar dari orang-orang saleh dari kalangan Nuh. Nah, dari sini mu'alif ingin menekankan bahwa sejak zaman dahulu permasalahannya itu, yang dengannya diutus para rasul, itu adalah permasalahan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang dimaksudlah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan la khaliqa illallah, bukan la raziqa illallah. Nah, tapi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini diutusnya semua rasul dalam rangka ini. Nah, kalau ini sudah kita pahami, maka kemudian al-mu'alif melanjutkan. Qala arsalahu ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurunallaha katsira walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Akhir para rasul adalah siapa? Muhammad bin Abdullah alaihi salam. Allah utus beliau kepada seluruh manusia. Terkhusus Allah turunkan beliau kepada suatu kaum, sekelompok manusia, ya tentunya orang-orang kufar Quraisy ketika itu di Arab. Yang mereka ini, karena nanti akan ada syubhat, ya. Makanya di sini al-mu'alif ingin memahamkan dulu kepada, karena nanti syubhat ini ceritanya kalau sudah membahas syubhat itu kayak seolah-olah ada semacam nikos, dialog, atau kalau takbirnya benar yaitu dalam tanda kutip debat. Nah, ya seperti itu. Di sini al-mu'alif ingin menekankan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada suatu kaum yang di mana mereka itu diperangi, memiliki kesyirikan. Itu bukan orang suatu kaum yang syirik semua isinya. Lah. Nah, jangan dibayangkan mereka itu hanya sekedar menyembah berhala. Lah. Tidak punya ibadah, tidak mencintai Allah, tidak. Kata Imam Alif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada suatu kaum, yata'abbadun, mereka pun beribadah. wa yahujjun, mereka pun berhaji. Yatasaddaqun, bersedekah. Wa yadhkurunallaha katsira, mereka juga satu kaum yang di mana berzikir kepada Allah banyak. Sehingga mereka bukan hanya semata-mata penyembah pohon, batu, patung, berhala, tidak. Mereka memiliki ibadah-ibadah yang mereka peruntukkan pun kepada Allah. Namun bersama dengan itu ternyata mereka masih dihukumi dengan kesyirikan. Kenapa? Akan tetapi mereka dengan kondisi yang barusan ini menjadikan sebagian dari makhluk itu sebagai wasail, sebagai perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun jangan dibayangkan perantara ini yang di mana mereka mempersembahkan bertaqarrub kepada perantara-perantara ini, namun bukan semata-mata mereka meyakini bahwa perantara-perantara inilah yang memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Lah, mereka paham bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu melihat keagungan Allah yang seperti itu, melihat kondisi dan kekurangan yang ada pada mereka, mereka merasa sebagai makhluk yang banyak dosanya, yang masih lemah, yang lainnya, akhirnya mereka menjadikan perantara tersebut agar mendekatkan, nah ini, perantara-perantara ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Coba, ya, yaqulun nuridu minhum taqarrub ilallah, kami menginginkan, kata mereka, kami menginginkan dari ini, wasa'id ini, perantara ini, malaikat, atau para orang salihin, atau nabi, agar bisa semakin dekat kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum indahu, kami menginginkan agar mereka memberi syafa'at di sisi Allah. Coba perhatikan. Nah, sehingga ketika orang-orang kufar Quraisy yang ternyata diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisinya ternyata luar biasa. Tidak sesederhana yang dibayangkan, mereka penyembah batu, penyembah pohon, penyembah berhala. Nah, tidak. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah juga. Nah, tapi menjadi syirik ketika menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara, walaupun niatnya itu agar mendekatkan diri kepada Allah. Nah, misal al-malaikah wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin, seperti malaikat dan Isa, begitu pula Maryam dan orang-orang yang lainnya dari kalangan salihin. Nah, kita mengetahui sebagian ayat Allah berfirman, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Termasuk dari tanda-tanda Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Maka jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan tersebut, namun sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Namun di ayat yang lain disebutkan pula bahwa mereka pun menjadikan Isa dan orang-orang salihin yang lainnya sebagai sesembahan. Nah, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakun li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Karena realitanya ada orang yang menyembah Isa, menyembah Maryam dan yang lainnya. Maka ini kondisi orang-orang kufar Quraisy. Kesyirikan mereka adalah ketika menjadikan perantara. antara dia dengan Allah. Maka hati-hati di sini. Ya. Sebabnya karena merasa mereka ini kurang. Merasa mereka ini butuh ada yang menjadikan perantara. Tentunya pandangan mereka ini karena sempitnya pemahaman mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan Allah pandangannya, Allah itu seperti raja. Ya. Kita kalau enggak kenal dengan atau kita butuh terhadap seorang raja atau presiden, apa yang kita lakukan? Presiden, raja ini enggak mengenal kita. Apa yang kita lakukan? Hah? Mendatangi orang kepercayaannya, ajudannya, tangan kanannya, ya kan? Minta tolong. Kenapa kok seperti ini? Kenapa? Kenapa enggak langsung kepada raja tersebut atau kepada presiden tersebut? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena raja tersebut, presiden tersebut enggak mengenal kita, ya kan? Presiden dan raja tersebut lemah. Enggak paham siapa kita. Karena kelemahan presiden atau raja tersebut, sehebat-hebatnya mereka, mereka yang manusia, bukan zat yang maha mengetahui seluruh alam. Enggak kenal semua orang, enggak kenal semua makhluk. Karena keterbatasan mereka butuh adanya apa? Perantara. Nah, ini akhirnya pandangannya seperti ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah butuh apa? Perantara. Berarti di situ ada makna tanakkus fi haqqillah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah. Dikiranya Allah itu sama dengan raja atau presiden atau penguasa dari kalangan makhluk. Nah, ini kesyirikan yang dengan itu orang-orang kufar Quraisy diperangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqad mahdu haqqillah la yasluhu minhu shay'un li ghairi llahi la malakin muqarrabin wala li'nam la li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin fadlan an ghairihim. Maka kata mu'alif di sini, maka kemudian Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaharui, mengingatkan lagi tentang agama nenek moyang mereka atau bapak mereka yang sebenarnya itu Ibrahim. Karena pada ikatnya ahlu Makkah ini memiliki baqaya, memiliki peninggalan dari syariatnya Ibrahim. Ya, salat, haji ini merupakan syariatnya Ibrahim. Nah, mereka paham. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengingatkan kembali tentang syariatnya Ibrahim. Nah, yang di mana orang yang pertama kali membawa kesyirikan di Jaziratul Arab setelah Ismail, setelah Ibrahim dan Ismail, yang bernama Luhai atau Amr ibn Luhai. Nah, yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan ra'aituhu yajuru qasbahu. Aku melihat dia di neraka menyeret usus-ususnya. Nah, orang yang pertama membawa kesyirikan pertama kali di Jaziratul Arab. Wa yukhbiruhum, dan memberi khabar kepada mereka bahwa taqarrub jenis seperti ini, keyakinan seperti ini itu murniha Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Enggak layak, enggak boleh sedikit pun dari permasalahan ini, keyakinan ini, taqarrub ini untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, yang dimana mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Begitu pula bukan nabi mursal, tidak boleh diberikan kepada bahkan rasul, dimana mereka ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. lebih-lebih orang yang di bawah mereka. Ini kita pahami, ya. Hal ini kita pahami untuk kemudian dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita nanti akan semakin paham bagaimana Syekh ingin membantah atau menepis syubhatnya orang-orang kuburin. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal. Meminta doa kepada orang tua. Meminta syafaat kepada orang tua juga enggak masalah. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Ya. Meminta doa, minta syafaat. Ya, yang penting orang itu mampu, ada. Kan seperti itu. Hah? Minta syafaat agar diterima di suatu instansi atau suatu pabrik misalnya. Ini gak ada masalah. Selama orang tersebut memang mampu, orang tersebut memang masih hidup, ada, hadir, gak ada masalah. Tapi kalau minta syafaatnya kepada penghuni kubur atau kepada wali, hidup, ya, ada tapi di sana. Hah, enggak hadir orangnya. Nah, ini berarti dia memiliki keyakinan manggil-manggil wali tersebut. Kecuali kalau lewat WhatsApp, ya enggak ada masalah. Ini berlaku pada zaman dahulu belum ada HP atau yang lainnya misalnya. Atau zaman sekarang tapi enggak pakai HP. Nah, ini enggak ada masalah. Seperti itu. Ini kan ceritanya sekarang minta ke kuburan, ke nabi sudah meninggal, seperti itu. Nah, ke malaikat, malaikatnya mana? Oh, enggak kelihatan, enggak tahu di mana posisinya malaikatnya. Kan seperti ceritanya. Nah, ya minta doa kepada orang tua ya enggak ada masalah. Walaupun hati-hati minta doa kepada orang lain ini juga bisa masuk kepada walaupun dari sisi syirik atau tidak syirik dengan syarat-syaratnya boleh ya, tapi sebagian ulama mengatakan ini haram karena termasuk dari bagian meminta-minta. Ada apa kok minta ke orang lain untuk didoakan? Ini ada kemiripan memang. Memang kenapa? Memang dirinya kenapa? Merasa doanya tidak dimustajabi. Terus orang itu merasa doanya lebih. Berarti Allah itu enggak tahu tentang kondisi dirinya ketika dia bertobat terus Allah enggak memberi kecuali harus dengan orang lain. Ada apa? Hal seperti itu. Kenapa enggak meminta langsung kepada Allah? Banyak maksiat, banyak ya sudah bertobat meminta ampun kepada Allah. Nah, kemudian kemudian berdoa. Nah. Selesai. Ada apa minta-minta ke orang lain? Oh, belum tentu juga orang lain lebih soleh dari dirinya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga tolong ini kebiasaan dihindari. Kecuali dalam rangka kemaslahatan orang banyak. Tapi kalau untuk kemaslahatan dirinya sendiri, keluarganya, hindari. Jangan bermudah-mudahan minta doa kepada orang lain. Ada apa emang? Lah kenapa kalau berdoa sendiri emang Allah enggak mendengar gitu? Allah enggak menjawab doanya? Enggak mengabulkan doanya? Hati-hati ini ada. Taib, yang lainnya. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.